نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ A'adanallahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa insyaallah taala kita mulai pelajaran kita dalam Tanbihul Afham Syarh Umdatul Ahkam li Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala. Kita akan memulai dari bab afdhalus siyam wa ghairuhu, keutamaan berpuasa dan yang lainnya. Hadis Abdullah bin Umar. Nomor hadis kalau sama 191. 6 kalau kitabnya 2 jilid Tanbihul Afham pada jilid yang kedua. 6. Qala Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala fi kitab Umdatul Ahkam An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil wisali. Qalu ya Rasulullah innaka tuwasil. Qala inni lastu kahayatikum. Inni ut'am wa usqa. Rawahu Al-Bukhari wa Muslimun. Wa rawahu Abu Hurairah wa Aisyah wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum wa li muslimin an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fa ayyukum arada ayuwasil falyuwasil ila sahar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari berpuasa wisol. Wisol itu menyambung puasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka dan seterusnya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau melakukan wisol. Melakukan wisol itu menyambung puasa. Qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, sesungguhnya keadaanku tidak seperti keadaan kalian. Sesungguhnya keadaanku tidak seperti keadaan kalian. Inilah suka hayatikum. Ini ut'am wa usqa, sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum. Sampai sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga datang dari sahabat Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Ya, hadis ini. Di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dengan lafaz fa'ayyukum arada ayuwasil falyuwasil ila sahar. Maka siapa saja di antara kalian yang ingin melakukan wisol, menyambung puasa, ya, tidak berbuka di waktu maghrib, maka lakukanlah wisol sampai waktu sahur. Nah, qala Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala arwatu al-ula Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma sabaqat tarjamatuhu fil hadis rakam 72 ba'dal mi'ah. Wa tsani Abu Hurairah, yang kedua rawi yang pertama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma telah berlalu biografinya pada hadis nomor 172. Asalnya perawi yang kedua Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabaqat tarjamatuhu fil hadis rakam 68 ba'dal mi'ah. Perawi yang kedua Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berlalu biografinya pada hadis yang ke 168. Asalisa Aisyah radhiyallahu anha sabaqat tarjamatuha fil hadis rakam 78 ba'dal mi'ah. Rawi yang ketiga Aisyah radhiyallahu anha telah berlalu biografinya pada hadis yang ke 178. Rabi'ah Anas radhiyallahu anhu sabaqat tarjamatuhu fil hadis rakam 76 ba'dal mi'ah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berlalu biografinya pada hadis yang ke 176. Abu Sa'id Al-Khamisah Abu Sa'id radhiyallahu anhu sabaqat tarjamatuhu fil hadis rakam 67 ba'dal mi'ah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah berlalu biografinya pada hadis yang ke 167. Nah, baik, kita mengulas ataupun nama baca sedikit biografi daripada perawi ini. Perawi yang pertama adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau adalah Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Aslama ma'abihi wa hajaru wa lam yashhad ghazwata Badrin wala Uhudin li sigarihi. Ini yang disebut oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala yang diisyarahkan pada 6 pada hadis yang disebutkan nomornya ini, ya. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau masuk Islam bersama ayahnya dan melakukan hijrah dan tidak ikut perang Badar dan Uhud karena usianya yang masih kecil. Wajazahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghazwati Al-Khandaq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada Abdullah bin Umar ibn al-Khattab untuk mengikuti perang Khandaq. Syahidalahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisalah wa syahidalahu aqranuhu bil fadl. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan kesaksian untuk Abdullah bin Umar dengan kebaikan, dan demikian juga teman-temannya Abdullah bin Umar memberikan kesaksian dengan keutamaan. Abdullah bin Umar adalah orang yang memiliki keutamaan. Ini dinyatakan oleh teman-teman sebayanya ataupun sejawatnya ataupun seusianya. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aytuna wa nahnu mutawafiruna fama bainana syabun huwa amlak li nafsihi min Abdillah ibn Umar. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguh kami melihat dan kami pada waktu banyak, yakni para pemuda yang sebaya Abdullah bin Mas'ud, demikian juga Abdullah bin Umar dan seterusnya. Nah, maka tidaklah di antara kami pemuda yang lebih mampu ataupun lebih menahan dirinya daripada Abdullah bin Umar. Nah, wa qala Malik, Alqama ibn Umar ba'da Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 60 sana yakdumu alaihi wufudun nas, yakni litalakil ilm anhu. Berkata Imam Malik, Ibnu Umar hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 60 tahun. Datang kepada beliau utusan-utusan atau rombongan orang-orang yang banyak, wufudun nas, utusan ataupun rombongan orang-orang banyak, yakni untuk belajar ilmu dari Abdullah bin Umar. Nah, ya ini menunjukkan beliau Abdullah bin Umar ini adalah termasuk sahabat yang yang faqih, ya, ulama sahabat. Nah, walidzalika kana min mukatsiril hadis ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena demikian, Abdullah bin Umar bin Khattab termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zakar ahlul ilmi annahu ruya anhu 2630 hadisan ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahlul ilmi menyebutkan bahwasanya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab 2630 hadis. 2630 hadis. Nah, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mata fi Makkah sanata 370 an 780 sana. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab meninggal dunia di Makkah tahun 73. Tahun 73 dalam usia 87 tahun. Nah, ini biografi singkat dari Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah huwa Abdurrahman bin Sohr ad-Dausi radhiyallahu anhu. Aslama amal Khaybar wa syahida ghazwata fiha fil Muharram minas sana as-sabi'ah. Abu Hurairah, para ulama yang banyak terjadi khilaf siapa nama Abu Hurairah tersebut, dan yang dirojehkan ataupun di rojehkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala disini adalah Abdurrahman bin Sohr ad-Dausi. Ya, Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sohr ad-Dausi radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam pada tahun Khaybar dan perang mengikuti perang padanya pada bulan Muharram tahun ke-7. Tahun ke-7. Walazima Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa atana bi hadisihi wa hadara minhu majlisan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, memperhatikan terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah. Dia senantiasa menyertai, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah. Qala fihi man yabsutu ridaahu hatta aqdi maqalati thumma yaqbid ilaihi falan yansa syai'an sami'ahu minni. Fabasata Abu Hurairah burdatan kanat alaihi hatta qadha Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithahu thumma qabidaha ilaihi qala fawalladhi nafsi biyadihi ma nasitu syai'an sami'tuhu minhu ba'd. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membentangkan selendangnya sehingga aku selesai dari mengatakan perkataanku, kemudian dia menggenggamnya, menggenggamnya kepadanya sehingga menggenggam kepadanya, maka tidak akan lupa sedikit pun apa yang dia mendengarnya dariku. Barang siapa membentangkan selendangnya sehingga aku selesai bicara dari perkataanku, kemudian kemudian Nabi menggenggamnya, maka dia tidak akan lupa sedikit pun apa yang dia mendengarnya dariku. Maka Abu Hurairah kemudian membentangkan kainnya, sehingga Nabi selesai dari berbicara, kemudian menggulungkannya ataupun menggenggamkannya, melipatnya, menggenggamnya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, demi Allah atau demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah aku lupa sesuatu pun yang aku mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Nah, syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihirsihi alal hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesaksian untuk Abu Hurairah dan dengan semangat atas hadis. Abu Hurairah dan diberikan persaksian oleh Nabi SAW adalah orang yang bersemangat terhadap hadis. Nah, wa qala lahu Ibnu Umar, kuntal zamana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alamana bi hadisihi. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Hurairah, engkau adalah orang yang senantiasa mengikuti pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling iltizam, mengikuti terus-menerus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau adalah orang yang paling tahu di antara kami terhadap hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ruya nahwahu an Umar aidan. Dan hal ini, pernyataan Ibnu Umar seperti itu, diriwayatkan juga dari Umar radhiyallahu anhu. Wa qala Bukhari rahimahullahu taala, kana Abu Hurairah ahfad man rawal hadis fi asrihi. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, Abu Hurairah hafal orang yang meriwayatkan hadis pada zamannya, pada masanya, walaupun banyak, bukan puluh tapi ratus, bahkan mungkin lebih. Abu Hurairah hafal 6 orang yang meriwayatkan hadis darinya. Ruwiya anhu nahwa 800 min ahli ilm. Meriwayatkan dari Abu Hurairah sekitar atau kurang lebih 800 ahlul ilmi. 800 orang yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah hafal semuanya. Wa kana aktsarus sahabah tahditsan. Dan Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah dan adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau tadi Ibnu Umar berapa? Ya, masih ingat tadi Ibnu Umar hadis yang diriwayatkan dari beliau berapa? 2630 ya. 2630. Nah, sekarang dari Abu Hurairah berapa? Hatta dzakara ahlul ilmi annahu haddatsa bin nahwi 5374 hadisan. Sampai-sampai ahlul ilmi menyebutkan bahwasanya diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah ini atau 5000 ya. 5374 hadis. Nah, 5374 hadis. Nah, tawfiya fil Madinah sanata 57. Abu Hurairah meninggal dunia di Madinah tahun 57. Baik, insyaallah kita cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada waktu yang datang insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.